dan kecintaan beliau kecintaan Allah untuk zikir tersebut, wa anna lahu maziyatun ala ghairihi minal a'mal, bahwasanya zikir mempunyai keutamaan atas selainnya dari amal perbuatan. Ini keutamaan berzikir. Kemudian termasuk keutamaan majlis zikir juga adalah majlis zikir mendatangkan rahmat dan juga ketenangan. Dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama orang yang berzikir di dalam majlis zikir tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun fi majlisin yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaikah." Tidaklah suatu kaum duduk di dalam sebuah majlis berzikir kepada Allah di dalamnya melainkan para malaikat menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat meliputi mereka. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, dan ketenangan turun pada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan majelis zikir. Keutamaan yang sangat luar biasa dari majelis zikir. Dan subhanallah, ada perkataan lagi yang menarik dari disebutkan oleh Syekh, keutamaan majelis zikir, coba perhatikan, wa majalisuz zikri sababun 'azimun min asbabi hifdzil lisan. Lihat. Dan majelis-majelis zikir, sebab yang paling besar dari sebab-sebab menjaga lisan. Ya. Sebab-sebab menjaga lisan. Dan untuk menjaga lisan ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," pernah beliau ditanya, "Man najah?" Apa itu keselamatan? Pada apa keselamatannya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwasanya keselamatan ada pada menjaga lisan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amsik 'alaika lisanak wal yasa'ka baituk." Jagalah lisanmu dan hendaklah kamu meluaskan rumah untukmu. Artinya, hendaklah diam di dalam rumahmu. Ini agar orang selamat. Nah, makanya kita semestinya mencari cara agar lisan kita terjaga. Karena tidak ada kemungkinan yang ketiga, cuma ada dua kemungkinan untuk lisan. Yang pertama, berkata yang baik, atau yang kedua, berkata yang buruk. Tidak ada kemungkinan ketiga. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi agar lisan kita terjaga, yaitu yang pertama, berkata yang baik, kalau tidak bisa baru diam, daripada nanti berkata yang buruk. Nah, begitu. Coba perhatikan, Syekh menyebutkan, wasaunuhu 'anil ghibati wan namimati wal kadzibi wal fuhsyi wal batil. Dan juga majlis zikir menjaga lisan dari ghibah, dari namimah, dusta, perkataan keji, perkataan yang batil, ya. Ini penyakit-penyakit lisan. Dan itu bisa kita jaga ketika kita berada di majelis zikir. Coba sekarang kita berada di majelis zikir, enggak ada kan yang ghibah, ngobrolin orang, gunjing orang, enggak ada. Yang namimah, yaitu mengadu domba, memindahkan perkataan kepada perkataan orang lain, kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara keduanya, kan tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwasanya majelis zikir itu menjaga lisan dari penyakit-penyakit lisan. Kemudian perkataan dusta, perkataan keji, yaitu maksudnya perkataan keji di sini perkataan yang berbau syahwat yang diharamkan, atau perkataan yang batil. Perkataan yang batil yang dimaksudkan di sini adalah perkataan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang muslim. Ya. Syekh kemudian menyebutkan, kok bisa majelis zikir menjaga lisan? Maka Syekh mengatakan, fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Karena seorang manusia itu pasti mau berbicara. Pasti dia apa? Berbicara. Fa illam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzakara awamirahu bil wa bil khair wal faidah takallama walabut bihadzihil muharramati aw ba'dhiha. Seandainya seorang hamba tidak berzikir kepada Allah lisannya, atau tidak menyebut perintah-perintah Allah, tidak menyebut perkataan-perkataan yang baik, atau perkataan-perkataan yang penuh dengan manfaat dan faedah, maka dia akan berbicara dan harus berbicara dengan hal-hal yang diharamkan atau sebagiannya. Maka lisan tidak lepas dari dua, berkata yang baik atau berkata yang buruk. Tidak ada opsi ketiga, enggak ada. Makanya Islam memberikan cara untuk manajemen lisan itu dengan dua hal. Berkata yang baik atau diam. Itu manajemen Islam. Mudah kok menjaga lisan. Manajemen lisan dalam Islam sangat mudah. Berkata yang baik atau diam. Ustaz, kalau perkataan yang mubah-mubah, bercanda, ataupun perkataan yang mubah-mubah, cerita-cerita, ya, mahalabiyu, kenapa Ustaz? Maka jawabannya, lebih baik kalau seandainya perkataan itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, kalau seandainya perkataan itu bukan kategori dosa, bukan kategori pahala, maka lebih baik diam. Kenapa? Qad yajurrul kalamul mubah ilal muharram wa hadza fil 'adati ghaliban. Kadang perkataan yang mubah menarik kepada perkataan yang haram, dan ini kebanyakan yang terjadi, kebiasaannya manusia seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang ngobrol sana sini, awalnya ngobrol dari mulai permasalahan keluarga, nanti ngobrol ke permasalahan politik, nanti ngobrol, wah terus muter itu. Ya, muter dunia perkataan. Maka barang siapa, kata Syekh, barang siapa yang tidak berbicara yang baik, ya, dan pasti dia akan berbicara yang buruk. Dan menjaga lisan keutamaannya adalah selamat dunia akhirat. Menjaga lisan keutamaannya adalah apa? Selamat dunia akhirat. Kemudian Syekh mengatakan, man awwada lisan awwada lisanahu ala dzikrillah, barang siapa yang membiasakan lisannya berzikir Allah, sana lisanahu anil batili wal lagwi. Artinya, maka dia telah menjaga lisannya dari kebatilan dan perbuatan yang sia-sia. Wa man yabasa lisanuhu an dzikrillah nataqa bi kulli batilin wa laghwin wa fuhshin. Barang siapa yang lisannya basah atau kering, mohon maaf. Barang siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah, pasti lisannya akan berkata yang batil, berkata yang sia-sia, berkata yang keji. Jadi itu tidak akan mungkin. Cuma ada dua pilihan. Siapa yang terjaga lisannya dari kebatilan, dari perkataan yang keji, maka dia akan berkata yang baik. Siapa yang lisannya kering dari berzikir kepada Allah, pasti dia akan berkata yang batil, yang penuh dengan kesia-siaan, dan bahkan penuh dengan perkataan yang keji. Nah, ini termasuk keutamaan yang sangat luar biasa dari faedah bermajlis zikir. Sekarang kita masuk kepada poin yang kelima yang disebutkan oleh Syekh, zikrullah huwa azkal a'mal wa afdaluha. Berzikir kepada Allah adalah amalan yang paling mulia dan paling utama. Kok bisa demikian? Apa maksud daripada judul yang disebutkan oleh Syekh di sini? Maksudnya adalah berzikir kepada Allah itu bisa mengalahkan amalan-amalan mulia, bisa mengalahkan amalan-amalan yang sangat luar biasa, bisa mengalahkan berjihad di jalan Allah, bisa mengalahkan berinfak dengan emas dan perak. Itu zikir kepada Allah. Ya, coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah aku beritahukan kalian dengan sebaik-baik amal kalian? Lihat keutamaannya yang pertama, sebaik-baik amal. Dan seperti yang saya sebutkan, konsep beribadah seorang muslim itu harus mencari yang terbaik dalam ibadah, jangan yang rendah. Ya, kalau ingin masuk surga, jangan mau yang emperan surga, tapi harus yang tinggi, surga yang paling tinggi. Itu konsep ibadah. Makanya kalau seandainya kita sab pertama ada datang guru kita, peguruan kita, tuan guru kita kah, ya, atau ustadz kita, kiai kita kah, kita sudah di sab pertama, beliau datang terlambat, ya, sab sudah penuh, maka kalau tidak mampu lagi kita memasukkan beliau, tidak boleh kita mundur kemudian kita menyuruh beliau masuk di sab pertama, enggak boleh. Al-itharu fil ibadati mamnu', artinya mengedepankan orang lain dalam perihal ibadah itu mamnu', terlarang. Ya, mengedepankan orang lain dalam perihal dunia itu terpuji. Ya, yang tercela adalah mengedepankan orang lain dalam perihal ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Mereka mengedepankan orang lain di atas diri mereka, walaupun mereka juga butuh. Ini kaum Ansar. Kaum Ansar itu tidak terlalu kaya juga, akan tetapi untuk perkara dunia mereka lebih mengedepankan menolong saudara mereka. Tapi untuk perkara akhirat ibadah tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Makanya kada boleh betunjulan untuk jadi imam. Kenapa? Karena sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqra'ukum li kitabillah. Yang paling pantas jadi imam adalah yang paling baik bacaannya dalam Al-Qur'an dan paling banyak hafalannya tentang Al-Qur'an. Lihat, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ini keutamaan yang pertama. Maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik amal kalian? Keutamaan yang pertama. Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan amalan yang paling mulia di sisi Rabb kalian, di sisi penguasa kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amalan yang paling tinggi derajatnya bagi kalian. Amalan yang paling tinggi mengangkat derajatnya bagi kalian. Yang keempat, wa khairin lakum min i'ta'i adh-dhahabi wal wariq. Amalan yang lebih baik daripada kalian memberikan, mensedekahkan emas dan perak. Sudah empat ini. Yang kelima, ini yang luar biasa lagi. Wa khairun lakum min antalqaw duwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik bagi kalian dibandingkan kalian bertemu dengan musuh kalian, mereka kalian menebas leher mereka atau mereka menebas leher kalian. Artinya mati syahid. Imma kalian menang ketika dalam peperangan tersebut atau kalian mati syahid. Lima keutamaan dari amalan tersebut. Apa itu wahai Rasulullah? Para sahabat langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah." Ini bukti seperti yang saya sering ceritakan. Untuk beribadah harus minta yang paling tinggi. Harus cita dan asanya tinggi untuk ibadah. Jangan sekedarnya, "Ah, sudah." Apalagi kadang-kadang melihat yang ke bawah dalam urusan ibadah. Itu aja ustadz lulusan pesantren hafalannya cuma wadduha sampai ke bawah. Ulun munsambah tambahi wallaili tambah ke bawah, berarti sudah menang satu surat, cukuplah itu sudah. Jangan begitu melihatnya. Ya. Jangan seperti itu melihatnya. Oh, ternyata ustaz tuh kada sembahyang malam lah. Berarti mun ulun sembahyang serakaat aja, witir aja setiap malam cukup sudah. Nah, jangan. Ya, para ikhwah sekalian, melihat dalam urusan ibadah, ganjaran pahala, jangan mau yang biasa. Makanya para sahabat langsung, "Bala ya Rasulullah." Lima keutamaan dari amalan tersebut. Amalan sebaik-baik amal, yang paling mulia di sisi Allah. Yang ketiga, paling tinggi derajatnya. Yang keempat, lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Yang kelima, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah. Mereka langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amalan tersebut adalah zikrullah azza wa jalla." Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita tentang keutamaan berzikir. Dan ya, keutamaan berzikir juga disebutkan bisa mengalahkan amalan memerdekakan budak. Bapak tahu amalan memerdekakan budak itu mahal, Pak. Satu budak itu kita harus membeli orang gitu. Makanya pahalanya sangat luar biasa. Makanya tidak bisa yang mengerjakan ini kecuali orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Ya. Bahkan bisa mengalahkan bersedekah dengan harta-harta. Bisa mengalahkan bersedekah dengan harta-harta, bisa mengalahkan jihad di jalan Allah. Itu amalan berzikir. Coba perhatikan sekarang perkataan para ulama yang disebutkan oleh Syekh sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "Waqad takatsaratin nususu bitafdhili dzikri 'ala shadaqati bil mal wa ghairihi minal a'mal." Dan nas-nas, dalil-dalil begitu banyak menunjukkan tentang keutamaan berzikir di atas bersedekah dengan harta atau dengan selainnya. Makanya saya katakan, agar orang-orang yang diluaskan rezekinya tidak kalah dengan orang-orang yang disempitkan karena mereka berzikir, maka tambah ketika Anda bersedekah juga lisan Anda usahakan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Ya, karena orang yang disempitkan rezekinya, dia cukup dengan berzikir sudah mengalahkan sedekah-sedekah Anda. Tapi ketika Anda berzikir, bersedekah kemudian plus berzikir, nah ini bisa mengalahkan ataupun berlomba-lomba di dalam kebaikan untuk mendapatkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan sanadnya hasan. Dikatakan kepada Abu Darda, "Inna rajulan a'taqa mi'ata nasamah." Subhanallah. Ada orang yang memerdekakan 100 budak. Satu budak aja, Pak. Itu bisa menghapuskan seluruh dosa dari awal, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau saya memerdekakan satu budak ini, misalkan anggap budak, ini dari ujung rambut sampai ujung kaki si fulan ini, ya, menghapuskan dosa saya. Makanya keutamaan berzikir adalah lebih utama dibandingkan memerdekakan budak. Nah, ada orang berkata kepada Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya ada orang yang memerdekakan 100 budak. Satu aja menghapuskan dosa seluruhnya. Ini bagaimana 100 budak?" Kata Abu Darda, inna mi'ata nasamatin min malin rajulin katsir wa afdalu min dhalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazalu lisanu ahadikum rutban min dzikrillah. Sesungguhnya memerdekakan 100 budak dari harta seseorang itu adalah banyak sekali, membutuhkan perjuangan. Dan yang lebih utama dari itu adalah beriman yang melazimkan seseorang pada malam dan siang hari untuk berimannya, dan masih saja lisannya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan zikir setiap pagi agar dapat memerdekakan budak apa, Pak? Setiap pagi membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa budak yang akan dimerdekakan jika orang membaca berapa ini? 100 berarti memerdekakan berapa budak? 10. Berarti 10 banding 100. Sepersepuluhnya. Ya, sepersepuluhnya. Nah, ini keutamaan berzikir. Ya, yaitu bisa memerdekakan budak. Nah, 100 orang tadi memerdekakan 100 budak, ya, bisa dia dikalahkan dengan amalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "La'an usabbihillaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa 'adadahunna dananir fi sabilillah." Sungguh aku mengucapkan tasbih subhanallah. Ya, mengucapkan tasbih yaitu ucapan apa? Subhanallah. Dengan ucapan yang banyak lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan jumlah zikir tersebut beberapa dinar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita bertasbih 100 kali, kata Abdullah bin Mas'ud, aku lebih menyukai untuk bertasbih 100 kali dibandingkan aku bersedekah 100 dinar di jalan Allah. Itu maksud perkataan beliau. Dan ucapan subhanallah, ya, subhanallah itu mempunyai dua arti. Yang pertama yaitu, jadi subhanallah, kalau kita mengucapkan subhanallah itu mempunyai dua arti. Mudah-mudahan setelah ini ketika kita berzikir subhanallah kita lebih paham dan lebih memaknai. Yang pertama yaitu at-tanzih. Arti at-tanzih adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang tidak pantas untuk Allah. Jadi kapan kita mengucapkan subhanallah, maka berarti kita sedang mensucikan Allah dari seluruh yang tidak pantas untuk Allah. Dalam bahasa Arabnya tanzih. Yang kedua yaitu kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an lihat saja Allah sering mengucapkan subhanallah dalam rangka mensucikan Allah dari segala yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 191. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan." Wahai Rabb kami, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Lihat, disucikan Allah. Kemudian baru setelah itu kita mengucapkan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Engkau. Maka jauhkanlah kami dari api neraka. Ini bukti contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sering mengucapkan subhana itu untuk tanzih, mensucikan dari apapun yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain lagi, dalam surat An-Nahl ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau lebih enak surat Al-Mu'minun ayat 91. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Allah berfirman, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah." Artinya, Allah tidak pernah mengambil seorang anak. Ini bantahan kepada kaum Nasrani yang menjadikan Isa bin Maryam, Yesus, anak Tuhan. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersama Allah sembahan. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'dhuhum 'ala ba'd. Kalau nanti ada sembahan tandingan selain Allah, maka setiap sembahan akan menciptakan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin panas. Yang satu ingin hujan, yang satu ingin... hancur dunia. Makanya Allah mengatakan, wala ala ba'dhum ala ba'd. Maka nanti sembahan yang satu akan mengalahkan sembahan yang lain. Akhirnya bertengkar sendiri. Sembahan bertengkar sendiri. Maka setelah itu Allah mengatakan apa? Subhanallah amma yasifu. Maha suci Allah atas apa yang mereka sifati tentang Allah. Ini bukti-bukti bahwasanya kata subhanallah untuk apa? Tanzih, mensucikan dari seluruh yang tidak pantas bagi Allah. Dan juga untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi riwayat dari para sahabat Nabi tentang keutamaan berzikir mengalahkan amalan-amalan lainnya. Seperti misalkan dalam cerita jalasa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah duduk antara Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Mas'ud. Faqala Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "La'an akhudha fi tariqin aquluhu fihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an unfiqa 'adadahum dananira fi sabilillah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Sungguh kalau aku lagi jalan, entah itu dalam perjalanan, jalan kaki, aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini lebih aku sukai dibandingkan aku berinfak sebanyak yang aku ucapkan dengan infak dananir, dengan infak dinar emas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala." Dinar itu emas. Ya. Jadi kalau beliau lagi berjalan, beliau mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa kali itu, ya kan dalam perjalanan panjang, otomatis juga banyak ucapannya. Nah, sebanyak itu, ya, aku lebih sukai berzikir dibandingkan aku berinfak sebanyak itu dengan emas. Ini keutamaan berzikir, berarti bisa mengalahkan infak di jalan Allah. Ya. Kemudian, makanya saya pesan tadi kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya, jika Anda bersedekah, jangan lupa juga Anda berzikir. Agar tidak terlewat, ya, amalan-amalan dilakukan oleh orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah. Kemudian, ada lagi perkataan, faqala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, "La an akhudha fi tariqin fa aquluhunna ahabbu ilayya min ahmila 'adadahum 'ala al-khayl fi sabilillah." Coba perhatikan. Sungguh aku mengucapkan ucapan itu, kata Abdullah bin Amr bin, rupanya ditimpali lagi, lebih luar biasa lagi. Sungguh aku mengucapkan ucapan itu, apa ucapan itu tadi? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu lebih aku sukai dibandingkan aku memberikan bekal pada onta-onta yang ingin diajak berperang di jalan Allah. Kan kalau dulu berperang itu bukan di atas tank, pesawat gitu ya. Pakai apa? Unta, kuda. Nah, itu harus apa? Ada bekalnya. Nah, memberi bekal itu kadang-kadang di cover oleh satu orang. Ya. Kata Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai dibandingkan aku mempersiapkan bekal-bekal untuk berjihad di jalan Allah. Sebanyak ucapan itu ya bisa mengalahkan sebanyak bekal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah banyak perkataan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang benar-benar menunjukkan bahwasanya amalan-amalan bisa dikalahkan dengan berzikir kepada Allah. Amalan harta, maka bisa mungkin Bapak ambil konklusinya, ringkasannya, amalan harta dapat dikalahkan dengan amalan zikir kepada Allah. Amalan harta, diantaranya bersedekah, memerdekakan budak, mempersiapkan persiapan untuk berjihad di jalan Allah, bisa dikalahkan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu Saudara Saudari, bahkan Syekh mengatakan, seluruh amalan yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah untuk berzikir. Maka mungkin Bapak bisa tulis dan Ibu juga bisa tulis, seluruh amal ibadah sama dengan zikir kepada Allah. Seluruh amal ibadah sama dengan zikir kepada Allah. Salat kita ya zikir kepada Allah. Ya. Zakat kita ya zikir kepada Allah. Puasa kita ya zikir kepada Allah. Ingin tahu dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 14. Allah berfirman, "Wa aqimis salata li dzikri." Dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Ai aqimis salata li ajri dzikrillah. Dirikanlah salat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran pula Allah menyebut salat Jumat itu zikir kepada Allah. Coba perhatikan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Maksud zikir kepada Allah di sini apa? Salat Jumat. Cuma perhatikan cumanya ini ya, jangan sampai keliru dalam memahami ayat-ayat ini. Sebagian orang keliru dalam memahami ayat-ayat ini. Bagaimana dia mengingat kata Allah kan dalam surat Thaha ayat 14 tadi, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kapan kita mengingat berarti sudah salat toh. Ada ajaran seperti itu. Ya, ini keliru ini. Ini tidak benar. Ya, misalkan ustadznya ditanya, "Ustadz, sudah sembahyang gak pian? Sudah sholat gak pian?" Ada yang istimat. Mbah mengingat semenit dua menit, sudah. Nah, ini tidak benar ini. Ya, ini keliru. Pemahamannya keliru. Yang dimaksudkan dirikanlah sholat untuk mengingatku, maksudnya adalah dirikanlah sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu sebagai bentuk manifestasi zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu sebagai bentuk konkret kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berzikir. Makanya di dalam sholat kan banyak sekali bacaan-bacaan zikir. Di dalam hadis, di dalam sholat Jumat begitu juga. Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat Jumat. Allah menyebutkan, fas'au ila zikrillah. Maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Artinya bersegeralah mengerjakan sholat Jumat. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah. Jadi bahkan seperti yang bapak sudah catat tadi, seluruh amal ibadah itu adalah bentuk apa? Zikir. Ini luar biasanya amal ibadah zikir kepada Allah. Contoh yang lain lagi, kita ambil bahwa seluruh amal ibadah adalah zikir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dan juga Imam At-Tabarani. dari jalan Abdullah bin Lahi'ah qala haddatsana Zaban ibn Fa'id an Sahal ibn Mu'ad an Ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya baca sanad-sanad begini, saya ingat Syekh Abdul Muhsin. Beliau setiap orang beliau hafal. Ini orang kan. Jadi kalau kita baca hadis misalkan qala haddatsana Nafi', qala haddatsana Malik, qala haddatsana qala haddatsana Malik, qala haddatsana Nafi', qala haddatsana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara belajar hadis seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan, Malik adalah imam thiqah, adil, thabt. Kemudian Nafi', tabi'i, thiqah. Kemudian Abdullah bin Umar, sahabi. Jadi setiap orang beliau hafal itu. Jadi kayak ngabsen orang. Dari ujung sana ke ujung sana beliau hafal. Itu ngabsen orang. Dan itu sulitnya ilmu hadis. Ya. Jadi setiap perawi itu kita harus tahu kedudukannya. Misalkan tadi Malik. Malik adalah seorang imam yang terpercaya. Imam dari imam yang empat. Orangnya adil dan segalanya. Kemudian Nafi'. Nafi' adalah seorang tabi'i. Tabi'i yang thiqah. Dan murid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar sahabat. Begitu terus. Ya. Itu belajar hadis di Masjid Nabawi seperti itu. Kemudian pada ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah seseorang bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya berbunyi, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu yang paling besar pahalanya mana? Lihat. Benar kan yang saya ucapkan? Yang saya sebut-sebut selama ini, para sahabat itu gaya hidup mereka, manhajul haya, lifestyle mereka itu tidak mau yang sembarangan. Gaya hidup mereka itu ingin yang paling besar. Kalau berjihad, wahai Rasulullah, mana berjihad yang paling besar pahalanya? Kalau sedekah, wahai Rasulullah, mana yang paling besar pahala sedekahnya? Kalau menjadi manusia, wahai Rasulullah, mana manusia yang paling baik? Pokoknya yang paling-paling terus mereka inginkan. Jangan yang ecek-ecek. Ya. Nah, ini orang ini bertanya, ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Orang yang berjihad di jalan Allah yang paling besar pahalanya itu siapa, wahai Rasulullah? Untuk apa? Untuk agar mereka mengamalkan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah. Maka tidak heran orang-orang yang berjihad di jalan Allah kita dapati dalam berita-berita, terutama di zaman sekarang. Kita dapati mereka suka baca Quran, suka berzikir kepada Allah. Karena memang amalan ketika kita ngangkat senjata melawan musuh, amalan yang paling utama adalah apa? Berzikir. Kemudian, fa ayyus sha'imina aktsaruhum ajran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa yang paling besar pahalanya itu siapa, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Ya, makanya amalan yang sangat utama ketika berpuasa, banyak-banyak berzikir. Yang paling banyak berzikir kepada Allah, ini orang yang berpuasa yang paling utama. Kemudian setelah itu orang tersebut menyebutkan perkara sholat, zakat, haji, sedekah. Artinya, siapa yang sholatnya paling banyak pahalanya, siapa yang zakatnya paling banyak pahalanya, siapa yang hajinya paling banyak pahalanya, siapa yang sedekahnya paling banyak pahalanya. Kullu dzalika yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap ditanya pertanyaan seperti itu, beliau selalu menjawab, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak berzikir kepada Allah dalam amalan-amalan tersebut. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Umar bin Khattab, mendengar hadis tadi, "Dzahabadz-dzakiruna bikulli khair." Kata Abu Bakar kepada Umar bin Khattab, rupanya mereka juga duduk di situ, ya. Orang-orang berzikir membawa seluruh kebaikan kalau begitu. Ya, membawa seluruh apa? Kebaikan. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali ajal benar. Betul, orang-orang berzikir membawa seluruh pahala. Maka usahakan lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi di dalam hadis ini terdapat dua perawi yang dilemahkan oleh para ulama, di antaranya Zaban ibn Fa'id dan juga Ibnu Lahiyah. Zaban ibn Fa'id dan juga Ibnu Lahiyah. Akan tetapi para ikhwah sekalian, wallahu alam, maknanya itu benar. Maknanya apa? Benar. Dari hadis tadi maknanya benar. Dan dia mempunyai pembantu-pembantu lain dari hadis-hadis lain. Jadi hadisnya menjadi tambah kuat. Yang jelas seluruh amal ibadah ya bisa dikalahkan dengan apa? Berzikir kepada Allah. Tetapi bukan berarti kita tidak mengerjakan amal ibadah tersebut, tidak. Oh, kalau begitu kita berzikir aja sudah, kada usah salat, kada usah puasa, kada usah zakat, haji. Tidak, bukan. Akan tetapi lihat dari keutamaan berzikir kepada Allah ketika mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, zakat, haji, itu adalah amalan yang paling utama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, wallahu alam, kata Syekh, fal hadithu bisyahidaihi salihun lilihtijaj. Hadis ini dengan dua saksinya atau dua pembantunya itu bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum untuk beramal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pelajaran yang sangat menarik pagi ini yang kita bisa ambil adalah dengan majlis zikir, lisan kita bisa terjaga. Yang kedua, majlis zikir adalah majlis ataupun zikir kepada Allah adalah zikir yang bisa mengalahkan amalan-amalan lainnya. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Shallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan ya, ada yang ingin bertanya? Ya. Mungkin dari radio ada? Ya, kasih mic kepada Bapak Suka. Apakah mungkin ada tempat ibadah atau masjid yang memfasilitasi untuk tidak berbuat yang lain-lain, ya kan? Apakah perbuatan yang keduniaan sifatnya? Mungkin ada hamba Allah di antara 3 hari setiap bulannya itu memang untuk membasahi lidahnya itu berzikir. Maka adakah suatu masjid yang bukanya itu 24 jam sehingga mereka memang benar-benar mengisi 3 hari dalam jadwalnya itu memang taqarrullah. Kalau di dalam masjid kan terlepas dari pandangan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi 27 harinya dia sudah income-nya sudah memadai gitu. Apakah mungkin di Banjarmasin itu disiapkan juga masjid-masjid yang sifatnya 24 jam sebagaimana di mana? Jangan takoni ulun gitu. Jangan takoni ulun, cari masjid-masjidnya. Karena pernah ulun sensus seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Tafadhol. Ya, dari SMS Ustaz 0878-5733 sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, apakah tasbih hanya khusus mensucikan diri yang tidak pantas bagi Allah? Bagaimana dengan tasbih yang ada di surat Al-Isra ayat 1 dari hamba Allah di Banyuwangi? Coba kita lihat surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Artinya maha suci Allah. Ini yang saya sebutkan tadi bahwasanya tasbih itu, ucapan subhanallah, bukan sekedar hanya mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan. Akan tetapi subhanallah juga bisa untuk memuji Allah, memuji keagungan Allah atas perbuatannya. Ya, subhanalladzi asra bi'abdihi. Artinya maha suci Allah, dengan kemahasuciannya dia telah, Allah telah mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi tasbih tersebut bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh aib. Akan tetapi tasbih tersebut adalah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Ustaz, dari BBM dari Ibu Rina, ada hadis yang mengatakan bahwa zikir adalah sedekah. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukra. Zikir adalah sedekah. Yang bisa kita ambil pelajaran sebenarnya adalah yang saya ketahui adalah bahwasanya zikir itu bisa mengalahkan pahala sedekah. Bukan zikir itu sebagai sedekah. Bisa ada zikir sedekah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi sadaqah. Artinya kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap ruas tulang dari manusia itu terdapat pahala bersedekah atasnya. Artinya kita harus bersedekah atas tulang-tulang kita yang jumlahnya 360, setiap harinya kita harus sedekahi. Nah, kemudian ini bisa kita sedekahi dengan cara amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, nahi mungkar, melarang akan kemungkaran. Kemudian wa bi kulli tahlilatin shadaqah, ucapan la ilaha illallah. Kemudian ucapan subhanallah sedekah, ucapan alhamdulillah sedekah, ucapan Allahu akbar sedekah. Ya, ini menunjukkan zikir-zikir adalah memang sedekah. Benar itu. Hadis tersebut benar. Ya, bahwasanya zikir adalah bentuk apa? Sedekah. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zikir la ilaha illallah wa la syarika lah, alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tentang membebaskan budak 10 apabila kita berzikir 100 kali. Nah, nanti itu fungsinya di hari kiamat, tentang budak yang dibebaskan itu bagaimana Ustaz? Ya, maksudnya di sini Pak, pahala. Kita akan mendapatkan pahala sebesar orang yang memerdekakan budak tersebut. Jadi di hari kiamat kita akan dapatkan pahalanya, asalkan berzikirnya benar-benar murni karena Allah, kemudian menginginkan benar-benar pahala tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kita akan mendapatkan pahala sebesar memerdekakan budak. Ya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi itu 1/10 ya, Pak. Kalau kita lagi mungkin malas atau tidak ada waktu, kita cuma berzikir apa 10, maka dapat 1. Kalau 100 dapat 10, berarti 1/10 berapa? 1/10 begitu. Ustaz, ketika kita berdoa, kita selalu meminta yang terbaik. Katakanlah kita berdoa untuk mendapatkan surga, di surga Firdaus. Kita juga akan berdoa untuk kita bebas dari hisab. Namun di balik itu terkadang juga ada perasaan. Ada perasaan, amalan saya kok begini, kok minta sebesar itu, setinggi itu. Apakah ini sikap seperti ini? Perasaan tidak, seperti ini. Iya, pantas seperti itu. Iya, bagus. Ini yang sering saya singgung juga, bahwasanya sebagian orang permintaannya terbalik dengan kelakuannya sehari-hari. Ini saya dapatkan faedah dari seorang syekh ketika saya mendengar kajian di Mina. Sebagian orang kalau wukuf di Arafah, kata syekh, habis-habisan berdoa. Memang itu ladangnya berdoa ya. Maka saya sering pesan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, terutama ketika berwukuf, sebelum wukuf Anda istirahat. Jadi mulai pagi sampai sebelum zuhur itu istirahat. Enggak boleh ngobrol apalagi sampai mencari, ah mamarinaku ada di sebelah sana, cari, cari. Habis waktu. Nah, kenapa? Karena habis zuhur sampai maghrib itu untuk apa? Untuk berdoa. Nah, ada orang kata Syekh berdoa ketika di Arafah, minta ampun, minta surga, jauh dari neraka. Tetapi amalan dia setelah pulang haji tidak menunjukkan dia untuk minta surga. Sama kita juga ketika berada di sini. Ketika kita malam atau waktu-waktu berdoa, kita minta doa, minta dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Tapi amalan kita tidak menunjukkan kita minta itu. Nah ini bagaimana? Ya jelas ini sebuah kontradiktif. Ya, sebuah pertentangan. Tidak mungkin kita minta sesuatu, kita mengerjakan yang bertentangan dengan yang kita minta. Tidak mungkin itu. Maka, dan perasaan seperti ini bagus untuk introspeksi diri. Akan tetapi setelah introspeksi, kita harus berbuat yang membetulkan permintaan kita akhirnya sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi perasaan Bapak ketika merasakan seperti itu bagus. Saya kok minta ampun, minta dijauhkan dari neraka, minta surga yang paling tinggi, kok amalannya cuma segini aja. Nah, ini yang kemudian menimbulkan motivasi kita untuk lebih beramal. Saya kan ingin surga nih. Ya, dan beribadah ingin surga itu bukan orang musyrik, ingat itu ya. Kita bukan ajaran sesat yang mengajarkan beribadah ingin surga katanya tidak ikhlas. Enggak. Rasulullah SAW, beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Apakah kemudian Rasulullah SAW disebut sebagai seorang yang musyrik? Kan tidak. Minta surga dalam berdoa, dalam amal ibadah kita karena kita ingin surga, itu bukan sebuah kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, haulaha nudandin. Di sekitar itu kita minta. Artinya sekitar minta surga jauh dari neraka, itu yang kita minta. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, harus ada keserasian antara permintaan kita dengan apa? Amalan kita sehari-hari. Minta surga Firdaus tetapi amalannya neraka Jahannam. Ini bagus jadi status Pak. Minta surga Firdaus tapi amalannya neraka Jahannam, mana mungkin? Ya, ya Allah berikan saya surga Firdaus. Ada riwayat Imam Tirmidzi, sayang hadisnya itu lemah. Berbunyi begini riwayatnya. Intinya orang ini cuma al-jannatu laysat bil amani. Surga itu bukan dengan angan-angan. Ya, surga itu dengan bukti aktivitas kita beribadah kepada Allah harus ada. Bukan hanya sekedar minta surga, tapi kelakuannya pelakuan penghuni neraka Jahannam. Ini tidak mungkin terjadi. Ya. Ini namanya adalah bertentangan dengan apa yang kita minta. Maka ketika Bapak punya perasaan seperti itu bagus. Dan itu tahapan pertama untuk memotivasi kita masuk surga. Mana mungkin saya dimasukkan surga Firdaus kalau amalan saya begini. Akhirnya termotivasi untuk beramal. Jadi perasaan seperti itu bagus. Cuma itu langkah pertama. Jangan sampai situ saja. Tetapi ada langkah kedua yaitu bukti konkret untuk mencapai surga yang diinginkan. Demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu ingin menjelaskan mengenai saat kita berzikir mengucapkan subhanallah, berarti ada dua yang tetapkan di hati kita, yaitu pensucian dan pemujian. Bagaimana dengan mengkondisikan hati juga saat kita mengucapkan zikir-zikir yang lain, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Berzikir kepada Allah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga memaknai dengan hati apa yang kita ucapkan. Di sini letaknya keutamaan berzikir. Kenapa dia bisa mengalahkan amalan-amalan lain? Karena dia mengingat Allah. dengan segala macam keutamaan yang Allah miliki. Ketika orang mengucapkan alhamdulillah, berarti kan dia bersyukur kepada Allah, bukan sekedar ucapan di dalam lisan, di pada lisan saja. Akan tetapi dia bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah, dan itu yang Allah inginkan dari kita. Jadi ketika kita berzikir bukan hanya sekedar dengan lisan, akan tetapi dengan hati. Makanya para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita berzikir, ya, entah itu apapun ucapannya, oleh karenanya pula saya ingin tegaskan di sini bahwa zikir yang masyru', yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zikir yang tidak bisa dipahami. Bukan zikir yang yang jumlah tersendiri ataupun kata sendiri, kata tunggal, tidak ada. Selalu kata murakkab, kata yang bergandengan. Subhanallah, alhamdulillah, kan dua itu, subha dengan Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selalu zikirnya itu mudah dipahami, selalu zikirnya itu ada maknanya. Makanya kalau orang berzikir dengan kata tunggal itu tidak dipahami, dan berarti itu bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalkan huwa, huwa, huwa, yang artinya dia, dia, dia. Lalu kenapa kalau dia, dia, dia? Maunya apa itu? Yang saya ketahui dia, dia itu mungkin nama lagu. Ya? Hu, hu, hu, gitu kan? Enggak ada zikir Rasulullah SAW. Yang lebih aneh lagi bahwasanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya orang awam katanya. Kalau zikirnya orang khusus, ya, itu adalah zikir illallah, illallah. Ya, enggak pernah seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada artinya. Kecuali Allah, kecuali Allah. Kan enggak ada artinya. Lihat zikir-zikir Rasulullah. La ilaha illallah. Ada zikir yang khusus. Ya, ada zikir yang dipahami maknanya. Apalagi zikir orang khawasul khawas, kata orang Arab. A very important person, kata orang Inggris. Ya, hu, hu. Ya, ini enggak ada sama sekali artinya. Dia, dia, dia. Makanya zikir Rasulullah senantiasa, kalau dalam bahasa nahwunya itu jumlah mufidah, kata sempurna, kalimat yang sempurna, ya, kalimat yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berzikir kecuali dengan kalimat yang sempurna. Makanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berzikir dengan mengucapkan sesuatu yang tidak kita paham artinya atau tidak tuntas artinya. Seperti misalkan ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Manggil, wahai yang maha lembut, wahai yang maha lembut. Kenapa? Harus ada. Apa yang diinginkan dari yang maha lembut tadi? Ya, ya latif, ultuf bina, wahai yang maha lembut. Lembutkan kami, kasihi kami. Harus ada. Nah, makanya ini inti bagus pertanyaan tadi, bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala selalu ada maknanya, dan itu kita memaknai dalam lisan ketika kita berzikir kepada Allah. Lihat saja, Pak, zikir-zikir dari hadis-hadis yang sahih yang tidak aneh-aneh selalu ada maknanya. Selalu maknanya kita fahami. Karena agar memasukkan kita di dalam hati, bukan hanya sekedar berzikir dengan apa? Lisan saja. Tetapi kalau ada pun orang berzikir dengan lisan saja, ya, maka tetap dapat pahala. Kenapa? Karena hadisnya tadi berbunyi, ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sangat banyak. Berikan aku amalan yang aku tidak akan minta amalan kepada seorang pun sepeninggalmu. Kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rotoban bidzikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah. Meskipun dia tidak masuk dalam hati, tetap dapat pahala, Pak. Tetapi yang lebih utama lagi adalah berzikir dengan lisan, memahami maknanya dengan hati. Kalau hati tidak mengapa, berzikir dengan hati tidak mengapa. Tetapi Ya, alangkah indahnya ketika kita mengamalkan lisan tadi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Ada yang lain? Nah. Ustaz, penjelasan tentang subhanallah terbagi jadi dua, at-tanzih sama at-sana'ah. Memuji, mensucikan Allah dan memuji Allah. Apakah ada perbedaan antara memuji Allah? Oh, jelas ada perbedaan. Kita puji Allah itu karena kesempurnaannya, keindahannya, kemudian kebaikannya, kita puji Allah. Sedangkan tanzih itu lebih condong kepada melepaskan Allah dari segala aib dan kekurangan. Itu bedanya antara memuji dengan mensucikan. Ada lagi as-sana dengan asy-syukru. Beda. Bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah itu beda. Ya, bersyukur kepada Allah, kapan kita bersyukur kepada Allah? Kalau dapat nikmat. Ya. Bukan hanya sekedar rezeki, nikmat. Dapat bini, hanyar, itu bersyukur kepada Allah. Ya. Dapat anak, ya, itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Nah, ini berarti kapan perbuatan syukur kita lakukan? Ketika dapat nikmat. Tapi perbuatan memuji kita lakukan, baik itu dapat nikmat atau tidak dapat nikmat, kita tetap puji Allah. Kita puji Allah atas nikmat Allah. Berarti di sini sama, bersyukur. Ya. Kita puji Allah atas kebesarannya, keagungannya. Jadi perbedaan antara syukur, ya, dengan memuji, dalam bahasa Arabnya as-sana, di sini asy-syukru, kemudian di sini juga alhamdu. Makanya ketika dalam surat Al-Fatihah kita baca apa? Bukan asy-syukru lillah kan? Alhamdulillah. Karena alhamdu dari sisi sebab kita memuji itu lebih luas dibandingkan bersyukur. Kapan orang bersyukur? Ketika ada nikmat. Kapan orang bisa memuji Allah? Banyak sebabnya. Satu, ada nikmat, kita puji Allah. Yang kedua, keagungan Allah, kita puji atas keagungannya. Kesempurnaan Allah, kita puji kesempurnaannya. Kelebihan Allah, terus. Jadi dari sisi sebab, maka syukur, pujian lebih luas dibandingkan syukur. Ya, bisa dipahami ya. Dari sisi sebab, memuji kita lebih luas dibandingkan bersyukur. Dari sisi sebab, satu ya, sebab. Sedangkan dari sisi cara kita mengekspresikan syukur atau memuji, maka bersyukur lebih luas daripada hanya memuji. Cara mengekspresikan. Kalau orang memuji, cara memuji bagaimana? Dengan apa? Cuma dengan apa? Lisan. Alhamdulillah, subhanallah. Dengan lisan dia caranya. Tapi kalau bersyukur, cara bersyukur bagaimana? Banyak caranya. Dengan lisan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Dengan mata, dengan cara apa? Dikasih mata. Cara kita bersyukur dengan mata. Dengan bagaimana? Letakkan mata tersebut pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu bersyukur. Bersyukur dengan harta, bagaimana? Bersedekah, letakkan. Jadi kalau dilihat, ini perbandingan-perbandingan, dan tidak saya cuma nukil yang menyebutkan ini para ulama ya. Perbandingan-perbandingan ini tidaklah orang memiliki pemikiran seperti ini kecuali yang benar-benar memahami, meneliti ayat-ayat Al-Quran dengan dalam. Ya. Kalau dilihat dari sebab, saya ulangi sekali lagi, dilihat dari sebab mana yang lebih luas, syukur atau alhamdulillah, memuji atau bersyukur? Ya, yang dari sebab. Hah? Memuji. Kapan kita bisa memuji Allah? Kalau dapat nikmat. Memuji Allah juga kapan? Ketika melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, melihat gunung, Pak. Belum pernah ke Tangkuban Perahu. Lihat dari atas ke bawah, subhanallah. Terasa kita ini kecil sekali. Pernah ke Gunung Rinjani, gunung terbesar se-Indonesia. Terasa kecil sekali. Sebesar ini Allah mencipta. Maka kita puji Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Iya. Kepuncak. Nah, si dendang bawa kita nih. Insyaallah. Di dasar bujur kalau pernah ke puncak itu indah banget pemandangan. Iya. Kita lihat ya, gunung Pak. Saya pernah ceritakan merinding saya. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini dataran. Baik itu lautan ataupun bumi, ini pasak bumi. Wa ja'alna rawasiya. Kami jadikan gunung-gunung itu sebagai rawasi, pasak-pasak bumi. Ternyata benar, gunung yang baik itu di atas permukaan es seperti di kutub utara ataupun di atas permukaan bumi ya, seperti gunung-gunung yang ada, ini cuma 30%-nya saja. Yang di sini lebih dalam 70%. Ya. Ini para ikhwah sekalian, ini kan kita memuji Allah ketika kita melihat pada cermin tubuh kita, wajah kita dengan segala kesempurnaannya, kita puji Allah. Berarti kalau dari sebab itu memuji Allah lebih luas dibandingkan bersyukur. Kapan kita bersyukur? Ketika mendapat nikmat saja. Satu itu saja sebabnya. Berarti mana yang lebih luas? Alhamdulillah atau asyukru? Alhamdulillah. Dilihat dari apa? Sebab. Kalau dilihat dari cara berekspresi, memuji, berekspresi, bersyukur, mana yang lebih luas? Ya, kalau memuji cuma dengan lisan, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar, dengan lisan tok. Tapi kalau bersyukur kita bisa dengan berbagai macam cara. Dengan telinga kita bersyukur, dengan mata kita bersyukur, dengan hidung kita bersyukur, dengan kemaluan kita bersyukur. Makanya para ulama mengatakan kullu ibadatin lillah syukrun lillah. Setiap ibadah kepada Allah itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, ini pertanyaan dari Pak Musa tadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.